Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفضل عزكم الله kita sebagai seorang muslim khususnya sebagai seseorang yang telah mengetahui pentingnya sebuah ilmu. Tentu kita mengetahui dan meyakini bahwasannya kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i itu merupakan kebutuhan yang sangat primer, melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, bahkan melebihi kebutuhan mereka terhadap nafas-nafas mereka sendiri. Sebab dengan ilmu ini, barakallahu fikum, seseorang insan akan terbimbing dalam ucapan-ucapannya, terbimbing pada perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya, terbimbing dalam semua aktivitas-aktivitas kesehariannya, baik urusan duniawiyah ataupun urusan ubudiyah, diniyah, ukhrawiyah. Ini satu hal yang insyaallah maklum, diketahui bersama oleh kita semua para thullabul ilm, para pencari ilmu. Juga ikhwanatina a'azzakumullah, ilmu ini juga sangat dibutuhkan di dalam lingkup yang lebih besar daripada itu. Tidak hanya dibutuhkan oleh individu-individu muslim, tapi ilmu juga dibutuhkan oleh sebuah keluarga yang dengan ilmu syar'i pula sepasang keluarga akan mampu membina rumah tangganya dengan rumah tangga yang syar'i. Dengan ilmu ini pula seorang suami mengetahui haknya istri. Juga sebaliknya, dengan ilmu ini pula seorang istri mengetahui haknya suami, sehingga masing-masing menunaikan tanggung jawab dia, kewajiban dia menunaikan haknya orang lain. Dengan ilmu ini pula seseorang insan mampu mentarbiah putra-putrinya di atas tarbiah iman, di atas tarbiyah amalan saleh, tarbiyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barakallahu fikum, ilmu ini pun sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Tetangga satu dengan tetangga yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, semuanya membutuhkan yang namanya ilmu, supaya muamalah pergaulan di antara mereka adalah pergaulan yang syar'i, pergaulan yang islami, pergaulan yang baik, dibangun di atas prinsip ilmu agama yang mulia ini. Bahkan barakallahu fikum, sebuah bangsa, sebuah negara pun membutuhkan yang namanya ilmu syar'i. Untuk menata sebuah negara yang baik, sebuah negara yang islami, sebuah negara yang tenteram, sejahtera, dengan penguasa yang adil, dengan penguasa yang saleh, juga membutuhkan yang namanya ilmu syar'i. Ringkasnya barakallahu fikum, kebutuhan umat manusia dari mulai lingkup yang paling kecil, individu-individu mereka, sampai lingkup yang paling luas, sebuah bangsa, sebuah negara, kebutuhan mereka tentang ilmu ini betul-betul sangat primer, melebihi kebutuhan kepada makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, bahkan lebih daripada kebutuhan mereka terhadap nafas-nafas mereka sendiri. Ini insya Allah perkara maklum di kalangan kita semua, barakallahu fikum. Qanamti ma'azakumullah. Bila kedudukan ilmu untuk masing-masing kita dan untuk masyarakat itu sedemikian rupa tingginya, sedemikian rupa pentingnya, maka tentunya barakallahu fikum, kita sebagai insan yang beriman, sebagai seorang insan yang berupaya mencari ilmu agama Allah, tentu tidak akan menyia-nyiakan ilmu tersebut. Tentu tidak akan mungkin membiarkan ilmu itu hilang. Atau tidak mungkin bagi kita untuk mengerjakan tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang membuat ilmu kita sirna. Barakallahu fikum. Maka berkesempatan pagi hari ini barakallahu fik, kita akan membahas sebab-sebab yang membuat hilangnya ilmu. Kemudian diikuti dengan pembahasan yang kedua, ialah bila ilmu telah hilang, apa akibatnya? Apa jadinya? Wallahul musta'an. Adapun yang pertama barakallahu fikum, yaitu tentang permasalahan sebab-sebab hilangnya ilmu. Ini ada dua macam, diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah sebab-sebab hilangnya ilmu dari individu seseorang, atau dari masing-masing individu, dari orang tertentu. Sebab hilangnya ilmu kita masing-masing. Dan yang kedua ialah sebab-sebab hilangnya ilmu dari semua masyarakat yang ada ini, secara keseluruhan. Akan kita singgung semuanya insyaallah ta'ala. Tujuannya barakallahu fikum ialah supaya kita berhati-hati daripadanya, dan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan semacam itu yang membuat ilmu kita hilang, atau hilangnya ilmu dari masyarakat. Adapun dari kita, poin A, sebab-sebab hilangnya ilmu dari masing-masing kita cukup banyak. Yang pertama ialah An-nisyan. An-nisyan. Melupakan ilmu tersebut. Yang kedua ialah tarkul mudzakarah. Tidak mengulang-ulang ilmu tersebut. Ini dua poin saya bawakan sekaligus dikarenakan satu penjelasan di kalangan para ulama. An-nisyan, lupa ya. Melupakan ilmu tadi. Dan yang kedua, tidak memurojaah. Tidak memuzakarah. Tidak mengulang-ulang. Mempelajari kembali ilmu yang telah kita capai. Disebutkan dalam sebuah atsar. Dari sejumlah ulama salaf. Mereka menjelaskan tentang dua poin di atas. Seperti asar yang diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan, innama yuzhibul ilma an-nisyan wa tarkul muzakarah. Sesungguhnya yang bisa menghilangkan ilmu ialah an-nisyan, lupa. Wa tarkul muzakarah, dan tidak mau memuzakarah ilmu tersebut. Tidak mau memurojaah, mempelajari kembali ilmu tersebut. Hal yang serupa juga dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ghailatul ilmi an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Katanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ghailatul ilmi, penyakitnya ilmu itu ialah lupa dan tidak murojaah. Lupa dan tidak murojaah. Juga dinukil dari sahabat yang mulia. Bukan dari kalangan tabi'in. Yang bernama Abu Buraidah. Dia mengatakan, tadzakaru hadzal hadis. Tadzakaru hadzal hadis. Fa'innakum illam taf'alu yadrus. Yang artinya, hendaklah kalian senantiasa memurojaah, senantiasa mengulang-ulang ilmu ini, hadis ini. Kalau tidak, dia akan hilang. Dia akan hilang. Ini barakallahu fikum sejumlah asar yang dinukil dari salafun salih rahimahumullah, yang menerangkan kepada kita bahwasanya di antara sebab-sebab hilangnya ilmu ialah kelupaan seseorang atau tidak mau memurojaah ilmu tersebut. Maka ikhwan fillah na'udzakumullah, tugasnya kita sebagai seorang talibul ilmi, seseorang yang mengkaji ilmu agama Allah, itu tidak semata-mata jiping. Tahu jiping ya? Ngaji kuping. Tidak semata-mata mendengarkan ilmu. Tapi tugas kita barakallahu fikum ialah di samping mendengarkan ilmu, mengambil ilmu, menerima ilmu, kita ini harus berupaya untuk menghafalnya dan berupaya untuk mengulang-ulang kembali ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Kalau tidak, ya datang hari ini, esok lupa lagi. Datang besok yang berikutnya, kayak orang gak pernah ngaji. Dengar yang berikutnya lagi, lusanya lupa lagi. Datang pekan berikutnya, lupa lagi. Terus demikian. Barakallahu fikum. Akhirnya, kita bisa mengibaratkan orang yang semacam ini, fanatina azzaikumullah, seseorang yang punya gentong besar, karena muatannya banyak gitu ya. Gentongnya besar, bocor. Dikasih ilmu berapapun, kamu kasih air seberapapun, entah menggunakan timba, menggunakan sanyo, menggunakan desel sekalipun, ujung-ujungnya apa? Habis. Karena diisi bocor semua ya, kan? Hilang semua ya, kan? Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan tidak ada upaya muhafadzah. Tidak ada upaya untuk menjaga. Tidak ada upaya untuk mengecek selalu, murojaah selalu, mengulang kembali ilmu yang telah dia pelajari. Barakallahu fikum. Jangan dikira murojaah itu untuk yang sekolah-sekolah di mahat-mahat. Nda ya ikhwan, semua thalabul ilmi harus memiliki prinsip yang sama. Wallahul musta'an. Ini sebab pertama dan yang kedua. Hilangnya sebuah ilmu dari seseorang. Sebab yang lain. Sebab yang lain, barakallahu fikum. Iyalah. Irtikabul akhta' wal ma'asi. Melakukan kesalahan-kesalahan syar'i atau kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dalam kemaksiatan sebab hilangnya ilmu seseorang. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau pernah menyatakan, inni la ahsibur rajula yansal ilma bil khati'ati ya'maluha. Baik, ya. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Sungguh aku menduga kalau ada seseorang yang melupakan ilmu dia, yang sel ilm, dia melupakan ilmu dia, itu dikarenakan kesalahan yang dia amalkan. Khati'ah, kesalahan, dosa yang dia kerjakan. Wa innal alima man yakhshallah. Sebab orang yang alim, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beliau membawakan ayat yang disebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-28, Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Ini pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Orang itu hilang ilmunya, orang itu lupa dengan maklumat ilmu-ilmu yang selama ini dia ketahui, dikarenakan al-khati'ah, tindakan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dia kerjakan. Wallahul musta'an. Yang serupa, yang senada dengan asar ini ialah yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam. Beliau ini pernah mengeluh kepada gurunya, Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah. Katanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Saya pernah mengadu, pernah mengeluh kepada waki' jeleknya hafalanku. Dapat ilmu, lupa lagi. Dapat ilmu, lupa lagi. Hafalannya itu enggak kuat. Fa'arsyadani fitarkil ma'asi. Ternyata Imam Waqi' membimbing aku supaya aku meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Wa arsyadani bitarkil ma'asi. Waqala innal ilma nurun. Dan Imam Waqi' menyatakan ilmu itu ialah nur, cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Sementara cahaya ilmu ini, cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Serupa dengan pernyataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Wa hadha aham. Ini sebab yang lebih penting daripada yang pertama tadi. Paham? Sebab hilangnya ilmu ikhwan dikarenakan kemaksiatan. Fallahul musta'an. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tugasnya seorang talibul ilmi, orang-orang yang menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, ialah berupaya untuk mengamalkan ilmunya, berupaya untuk mentaati Allah dengan ilmunya, dan wajib bagi dia untuk menjauh dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam maasi, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sekaligus konsekuensi orang yang berilmu, ya kan. Tidak mungkin seseorang yang punya ilmu, yang mengerti ilmu, mempelajari ilmu, dia sana kayak orang-orang lain, muslimin yang lain, orang-orang awam yang lain, yang bergelimang dalam dosa. Ya, tidak mungkin seorang talibul ilmi mencari ilmu, kemudian dia gabung dengan orang-orang awam di tempat dangdutan, atau di kafe-kafe remang-remang, atau tempat-tempat dansa, atau diskotik, atau tempat togel, atau tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ya. Konsekuensi seorang talibul ilmi dan kewajiban dia menjaga ilmunya dengan amal, dan dia harus menjauh dari berbagai macam al-ma'asi yang ada. Wallahul musta'an. Kalau kemudian ternyata seorang talibul ilmi bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, Allahul musta'an. Jika antum tanya kepada dia, ilmu antum tinggal berapa, ya akhi? Jawabannya, Allah tinggal berapa ini? Loh, kamu dulu punya ilmu berapa persen? Allah alam juga berapa persen ini. Sudah tidak tahu berapa persen ilmunya kamu. Kamu gunakan maksiat juga, dan tinggal berapa persen lagi? Allahul musta'an. Ini yang harus disiapkan baik-baik. Di sini khonatina azzakumullah. Terkait dengan poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga ini, secara global disebutkan oleh para ulama, ada dua prinsip yang harus dipegangi oleh para thullabul ilm. Supaya jangan sampai lupa ilmunya, supaya dia mampu untuk memurojaahnya, dan supaya jangan sampai jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Dua prinsip. Prinsip yang pertama disebut dengan hifzu kitab. Disebut dengan hifzu kitab. Menjaga ilmu dengan tulisan. Namanya hifzu kitab. Menjaga ilmu itu dengan tulisan. Maknanya barakallahu fikum, tatkala kita mencari ilmu agama Allah, sebagai seorang talibul ilmi, tatkala kita mendengarkan faedah-faedah ilmu, kita tulis yang rapi dalam sebuah daftar, sebuah kitab, sebuah buku khusus, buku faedah ilmu. Dan yang dinasihatkan oleh para ulama kita barakallahu fikum, ada klasifikasi faedah. Faedah-faedah ilmu terkait dengan masalah akidah di buku akidah sendiri. Faedah ilmu terkait dengan masalah fikih, buku fikih sendiri. Faedah ilmu terkait dengan masalah hadis, dengan syarah hadis, buku sendiri. Terkait dengan tafsir, buku sendiri. Demikian dalam semua bidang-bidang ilmu yang ada, disendirikan. Mungkin saya tulis dewi-dewi. Tidak, caranya tulis semua yang ada. Saya di rumah. Siapa itu? Dibuang. Disalin kembali. Sampai di rumah kemudian dipindahkan kepada buku-buku tertentu yang telah antum siapkan sebagai buku-buku daftar faedah ilmu. Barakallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidu al-ilma bil kitabah. Hendaklah kalian mengikat ilmu itu dengan tulisan. Dengan tulisan. Itu namanya hifzul kitab. Prinsip ini barakallahu fikum untuk mengantisipasi kelupaan dan damurja'ah. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika dia ada lupa-lupa ingatan, langsung merujuk pada bukunya tadi. Oh iya. Ya, ingat lagi. Dan umumnya barakallahu fikum, orang yang punya catatan, ya punya sedikit semangat lah untuk memurojaah kembali. Ada yang, ada bahan murojaahnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak sama sekali, biaya jiping kalau pas lagi ngaji, bagaimana murojaahnya ya Pak? Ya paling murojaahnya setel kembali rekamannya gitu ya. Kalau sempat. Kalau sempat. Ala kulli hal ini prinsip yang pertama. Hifzul kitab. Adapun prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua barakallahu fikum untuk poin yang ketiga tadi disebut dengan hifzul riayah. Disebut dengan hifzul riayatin. Ai al-amalu bil ilmi. Menjaga ilmu dalam bentuk riayah. Riayah itu maknanya barakallahu fikum ialah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu upaya untuk menjaga ilmu. Menjaga ilmu dengan cara mengamalkannya. Walaupun cuma sekali. Apalagi berkali-kali. Insyaallah dengan mengamalkan ilmu tersebut, orang tadi akan lepas, selamat dari berbagai macam dosa, berbagai macam al-ma'asi yang membuat sirnanya ilmu dia. Ini biktisar, jalan keluarnya. Kembali pada sebab. Sebab yang berikutnya, barakallahu fikum. Sebab yang berikutnya yang membuat ilmu orang itu hilang. Disebutkan dalam sebuah asar. Sebuah riwayat dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Beliau pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ibn Mati' al-Ahbar. Dikatakan al-Ahbar mantan pendeta. Ka'ab ini seorang tabi'in. Dulunya dia pendeta masuk Islam. Yang dikatakan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab sang pendeta. Sahabat Umar bertanya kepada Ka'ab ini. Pertanyaannya ialah, ma yuzhibul ilma min qulubil ulama ba'da an hafidhuhu wa wa'uh. Apa yang menyebabkan ilmu itu hilang? Apa yang menyebabkan ilmu itu hilang dari hati-hati para ulama setelah mereka sebelumnya menghafalnya dan memahaminya? Apa sebabnya ilmu itu hilang dari hati-hati para ulama setelah mereka sebelumnya menghafal dan memahaminya? Faqala, maka berkata Ka'ab al-Ahbar, yuzhibuhu at-tama' wa tatallubul hajat ila nas. Yang menghilangkan ilmu tadi ialah sikap tamak. Tamak itu dalam urusan apa ya? Tamak itu urusan apa ya? Urusan akhirat, urusan din, atau urusan dunia? Jawabannya, urusan dunia. tamak. Yang menghilangkan ilmu itu ialah tamak. Kalau seseorang itu memiliki sikap tamakun di dunia, rakus dunia, bahasa yang lebih enak, keranjingan dunia. Tamak itu melebihi cinta ya. Kalau hubud dunia itu kan cinta dunia. Kalau tamak, serakah. Enggak cuma cinta, cinta plus serakah, rakus dengan yang namanya dunia. Inilah yang menghinakan ilmu tersebut. Ini yang pertama. Jadi poin yang keempat ya. Yang kelima kata beliau, wa taqallubul hajat ilan nas, dan meminta-minta kepentingan pribadinya, meminta-minta hajat pribadinya kepada orang lain. Bahasanya yang kasar apa ya Pak? Ngemis. Ngemis, tahu ngemis ya? Nah, mengemis, meminta kebutuhan pribadinya kepada orang lain. Tatallubul hajat ilan nas. Baik. Adapun terkait dengan tamak, terkait dengan masalah tamak ini, ini disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam beberapa ayat, menceritakan dalam ayat tersebut adanya seseorang yang dulunya mendapatkan ilmu, memiliki pemahaman tentang ayat, tapi hilang setelah itu dengan sebab tamak. Antum lihat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث إلى آخر الآية. Itu kecaman dan ancaman sekaligus berita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wasalam, naba allazi atainahu ayatina, berita tentang seseorang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Yakni seseorang yang dulu alim, punya ilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti sunnah, ulama, masyayikh, da'i, ustaz, mubalek, kiai, itu istilah sekarang gitu ya. Dulunya dia ustaz, gitu. Dulunya dia da'i, dulunya dia kiai, dulunya dia alim. Allah mengatakan, fansalakha minha. Insilah itu maknanya ialah keluar, lepas, dia tidak mungkin kembali lagi. Itu insilah. Fansalakha minha, ternyata orang tadi lepas, keluar dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, akhirnya dia pun diikuti setan, dia pun menjadi orang yang menyimpang. Apa sebabnya? Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya kami menghendaki, kami mentakdirkan, tentu kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat tadi, dengan ilmu tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi orang tadi menghujam dalam perut bumi. Makanya kata para ulama, dia terjangkiti penyakit hubud dunia. Cinta dunia diumumkan kayak orang yang tenggelam dalam perut bumi. Barakallahu fiik. Tetapi orang tersebut ternyata sangat cinta dengan dunia. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Allah mengancam dan mengecam orang semacam ini. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan orang semacam ini seperti anjing. In tahmil 'alaihi yalhath. Kalau kamu gendong anjing itu, dia akan menjulurkan lidahnya. Melet ya. Au tatrukhu yalhath. Atau kalau kamu biarkan dia, dia juga akan melet, menjulurkan lidah. Maknanya, kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, sudah terkena keranjingan dunia, hubud dunia, tamak dengan yang namanya dunia, di samping ilmunya hilang, dia menyimpang, keadaan dia sama kayak anjing. Tidak akan berubah sedikit pun keadaannya, walaupun sudah dinasihati oleh siapapun, dengan dalil apapun, dengan hujah apapun, tidak berkeming. Sama kayak anjing terus. Semua keadaannya meleleh terus. Itu juga begitu. Kamu kasih nasihat ataukah tidak. Kamu kasih ilmu ataukah tidak. Kamu kasih argumentasi ataukah tidak. Tidak berkeming dari keadaannya. Allahul Musta'an. Syahidnya barakallahu fikum ialah. Yang diancam dalam ayat ini. Khonatina azakumullah. Ialah seseorang yang terjangkiti penyakit. Hubbud dunya. Bahasa. Yang lebih keras, tamak, serakah dan rakus dalam urusan dunia. Allahul Musta'an. Nah ini barakallahu fikum. Yang disebutkan tadi sama Ka'ab al-Ahbar. Sebab yang membuat ilmu itu hilang dari seseorang. Tidak hanya hilang dari seseorang biasa ya Pak. Katanya Umar, min qulubil ulama, hilang dari hatinya para ulama. Padahal dulu dia menghafal, dulu dia memahami, dulu dia mengerti, hilang semuanya ya Pak. Jadi manakan hilang ilmunya, ami jahil, atau dimanakan hilang barokahnya, para kelas itu. Dengan sebab, koma ini ialah. Seseorang yang mencari ilmu agama Allah Taala yang diniatkan untuk meraih dunia dan seisinya. Tamam? Ini ditujukan kepada ulama-ulama gadungan, dai-dai gadungan, ustaz-ustaz gadungan yang mencari dunia dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan ilmu yang dia miliki. Allahul Musta'an. Indabi. Tamak. Ini yang membuat ilmunya hilang. Sekali lagi, itu dari para ulama hilang. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, kalau ilmu itu dimiliki oleh orang yang pas-pasan. Bukan ulama, tapi ngajinya ngaji kuping. Jiping taklimnya sebulan sekali, atau sepekan sekali, atau sepekan tiga kali, atau sehari sekali. Masya Allah ya, sehari sekali dia. Kira-kira kalau kemudian tipe-tipe orang semacam ini yang bukan alim, bukan orang yang full ilmu, cetek ilmunya, sudah seperti itu, tomak lagi. Masya Allah. Kira-kira tinggal berapa ilmunya ya, Pak? Sudah ilmunya sedikit, tomak lagi, serakah lagi, rakus lagi dalam urusan dunia. Allahul Musta'an. Saya kata bayangkan, mungkin dah hilang sama sekali ilmu dari dia. Allahul Musta'an. Tomak. Ada pun yang berikutnya nanti. Tatallubul hajat ilan nas. Yang tadi yang kelima ya. Tatallubul hajat ilan nas. Tatalub itu meminta-minta. Kalau talaba yatlubu itu mengandung mana meminta. Kalau tatallaba ya tatallabu, tatalluban ada ngoyonya ya. Hah? Gimana maksudnya? Mencarilah biasa. Talaba itu sudah mencari. Mencari meminta. Tapi kalau tatallaba itu ada upaya keras gitu. Paham ya? Ngoyo itu gaya Jawa Timurnya. Ngoyo semangat menggebu-gebu berapi-api minta hajat pada orang lain. Bahasa kasar, ngoyo ngemis. Allahul Musta'an. Ini seorang talib berilmu lah ya Pak. Yang dibahaskan ini bukan para pengemis-pengemis jalan, bukan. Ini orang-orang yang punya ilmu, mempelajari ilmu. Ilmunya menjadi hilang ketika dia punya perangai semacam ini. hajat ini hajat pribadi. Pribadi ya. Paham ya? Pribadi. Mintanya kepada orang lain. Kemis. Nah, dikit-dikit datangi seseorang yang punya fulus. Pak, Pak, saya kan thalibul ilmi. Beras di rumah habis. Saya dikasih beras supaya bisa melanjutkan thalibul ilminya. Itulah bahasanya orang yang punya ilmu gitu ya. Kalau pengemis kan langsung aja, walasane Pak, ngono. Itu enggak profesional. Enggak ada bau-bau ilmunya, langsung gini, walasane Pak. Itu pengemis. Pengemis jalanan. Kalau yang gini ada alasan. Iya. Saya kan seorang thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi itu kan sedang fisabilillah. Beras saya di rumah habis ya. Mbok Yantum bantu saya ngasih saya beras. Insyaallah fisabilillah itu. Sedekah jariah itu. Orang yang dikasih tahu kayak gitu jadi gairah sendiri. Iya, mau enggak dikasih. Antum itu diajak fisabilillah enggak mau. Kayak kena juga dia. Mau ngasih bendino ya. Mau dikasih setiap hari. Kemarin beras, sekarang minyak goreng. Lusa apa namanya lauknya, besoknya lagi uangnya. Yang ini untuk ini ya dan segala macamnya. Allahul musta'an. Kira-kira ada nggak yang semacam ini? Pribadi lo ya. Bedakan pribadi dengan yang bukan pribadi. Ada kayak gini. Kalau seandainya ada, kalau seperti orang saya sih nggak ada ya Pak. Kalau ada yang senewak waktu itu, wallahu a'lam. Kalau seandainya ada barakallahu fikum, tindakan yang semacam itu khanafina azakumullah akan menghilangkan ilmu yang dia punya. Tidak ada artinya ilmu yang dia miliki. Tidak ada keberkahan ilmu yang dia pelajari. Allahul musta'an. Dikarenakan dia telah menghancurkan harga dirinya, menghancurkan kehormatannya dengan cara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Yang semacam inilah khanafina azakumullah yang dikecam dalam sekian banyak riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengecam orang-orang yang biasa meminta-minta kepada orang lain. Itu maknanya meminta-minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadi, hajat pribadi, dan umumnya ialah untuk memperkaya diri. Wallahul musta'an. Naam. Ini juga perkara yang penting yang harus diperhatikan ya. Total semua jadi berapa? 5 poin. Cukup banyak? Cukup banyak. Pindah kepada pembahasan berikut. Pembahasan yang B. Tadi kan yang A ini sebab-sebab hilangnya ilmu dari seseorang. Ya. Sekarang yang B, sebab-sebab hilangnya ilmu dari seluruh lapisan masyarakat muslim secara umum. Secara umum. Tapi untuk yang satu ini fanatina azzakumullah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kalau dalam kitab Al-Arba'in fi Madhabis Salaf, itu disebutkan pada hadis yang ke-11. Kalau antum masih bawa bukunya ya. Ini kajian lepas terikat. Lepasnya kita bikin bahasa secara umum. Terikat dengan satu hadis yang kita baca dalam sebuah kitab yang kita bahas kemarin. Kalau antum masih membawa bukunya, di hadis yang ke-11. Baik, disebutkan dalam hadis itu, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu. Intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Dengan sekali cabutan, ya Allah cabut dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulama, yang mewafatkan para ulama. Hatta iza lam yubqi aliman. Hingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan satu alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, mereka pun ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Dalam hadis ini barakallahu fikum diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu poin, sebab hilangnya ilmu dari semua hamba-hamba Allah. Jadi bukan dari person-person orang, tapi dicabutnya ilmu dari semua hamba-hamba Allah. Sebabnya ialah satu, qabdul ulama, wafatnya para ulama. Fa'amdina azakumullah. Kalau seorang alim itu wafat, maka yang hilang itu bukan semata-mata alimnya, tapi juga ilmu yang dia miliki. Juga ilmu yang dia miliki juga akan hilang bersama-sama dengan dia pada umumnya. Kalaupun sang alim tadi meninggalkan karya-karya, tulisan, atau ceramah dan segala macamnya, tapi kemanfaatannya jauh dibandingkan dengan zat sang alim sendiri. Maka dengan wafatnya alim, hilangnya ilmu. Kalau kemudian semua alim wafat, maka otomatis semua ilmu akan hilang. Allahul Musta'an. Ini hadis Rasul. Dan disebutkan dalam beberapa asar. Ya. Dari salafun salih rahimahumullah. Mereka pun juga menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang serupa. Seperti asar yang dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad wa qabduhu dhahabu ahlih. Hendaklah kalian mempelajari ilmu sebelum ilmu dicabut. Wa qabduhu dhahabu ahlih. Dan dicabutnya ilmu ialah dengan wafatnya ahlul ilmi, dengan wafatnya para ulama. Juga dinukil ya. dari Sa'id bin Jubair. Sebentar ya, Pak. Dari Az-Zuhri. Salah ya, Pak. Dari Az-Zuhri. Dinukil dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan balaghana an rijalin min ahlil ilmi qalu, telah sampai kepada kami berita dari tokoh-tokoh ulama, mereka mengatakan al-i'tisamu bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a, sementara ilmu itu akan dicabut dengan cepat. Fana'shul ilmi sabatud dini wa dunia, maka adanya ilmu, tetapnya ilmu itu adalah keteguhan dunia dan agama. Wa zahabu dhalika kullih fi zihabil ilmi, dan hilangnya itu semuanya dengan hilangnya ilmu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fi zihabil ulama, dan hilangnya itu semua dengan wafatnya para ulama. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum ahar-ahar yang lain dari salafun salih rahimahumullahu ta'ala yang menerangkan kepada kita bahwasanya sebab hilangnya ilmu secara keseluruhan dari umat itu dengan wafatnya para ulama. Bimautil ulama. Maka ifanatin a'azakumullah, dikarenakan ilmu itu ada pengusungnya, ilmu itu ada ahlinya yang membawanya, dan ilmu itu akan hilang dengan wafatnya orang-orang yang mengusungnya. Maka tugas kita barakallahu fikum adalah selagi masih ada para hamalatul ilm, selagi masih ada para pembawa-pembawa ilmu, selagi masih ada para ulama, kalau ingatan kita, selagi masih ada orang-orang yang mampu membacakan bukunya para ulama, yang menerangkan keterangan para ulama, yang menukil nasihatnya para ulama, selagi masih ada mereka, maka seharusnya kita ini menyingsingkan lengan baju, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengambil ilmu dari mereka sebelum ilmunya hilang. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, kita ini sudah kehilangan banyak ulama. Nah, usah tanya tentang ulama-ulama tempo dahulu, bukan zaman kita sudah. Ulama sahabat berlalu, ulama tabi'in berlalu, ulama atba'ut tabi'in berlalu, para ulama-ulama yang setelahnya pada masa al-imam Ahmad wa al-imam Syafi'i telah berlalu, masa yang setelahnya lagi pada masa-masa al-imam al-Bukhari dan yang semisal mereka sudah berlalu. A'immah-a'immah, para imam-imam besar muslimin yang diakui keilmuannya telah berlalu. Bukan masa kita sekarang. Jangan bahas mereka. Di zaman sekarang ini pula barakallahu fikum, kibarul ulama, ulama-ulama yang sudah tua, yang besar, yang disepakati keilmuannya oleh lawan, kawan, dan semua pihak, juga telah meninggalkan kita. Syekh bin Baz rahimahullah sudah lama meninggal dunia. Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga demikian. Syekhul Albani rahimahullah juga demikian. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah juga demikian. Sehingga ada ya kan para a'imah kibar semisal mereka. Maka ya khanatina azakumullah, mumpung di zaman sekarang ini masih menyisakan ulama-ulama, walaupun diakui tidak sebagaimana ulama-ulama yang sebelum mereka, Dikarenakan semakin datang masa melainkan yang setelahnya lebih jelek daripadanya. Maka keberadaan para ulama kita di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, dengan segenap ilmu yang mereka miliki, dengan segenap bidang ilmu yang mereka kuasai, itu merupakan alamatul khair, tanda kebaikan untuk umat ini. Alamatul barakah pada umat ini. Tanda-tanda keberkahan untuk umat ini. Tanda-tanda keselamatan untuk umat ini. Maka seharusnya umat ini, barakallahu fikum, mengambil ilmu dari mereka. Tamam, harus mengambil nasihatnya mereka. Bimbingan-bimbingan mereka. Menghormati mereka. Memuliakan mereka. Dan tidak melecehkan mereka. Barakallahu fikum. Juga karena tina azzakumullah, kelas yang lebih rendah lagi. Kelasnya antum-antum yang kelas, bukan kelas ulama ini. Barakallahu fikum. Juga demikian. Selagi masih ada orang-orang yang mendakwakan ilmu ini, yang menyampaikan ilmu ini, membacakan ayat, membacakan hadis, membacakan keterangan-keterangan para ulama. Selagi masih ada orang-orang semacam ini di tengah-tengah kalian. Alamatul khair untuk umat ini. Alamat tanda keberkahan untuk umat ini. Tanda keselamatan untuk umat ini. Maka seharusnya bagi kaum muslimin, bagi umat ini, bagi para thullabul ilmi, untuk memanfaatkan wujudnya mereka dengan sebaik-baiknya. Diambil ilmu dari mereka. Didatangi majlisnya mereka. Diminta nasihatnya mereka. Dihormati mereka. Dimuliakan mereka. Baraklah. Dengan cara semacam itu ilmu akan terus ada. Dan kebaikan akan terus ada. Kebinasaan akan tertunda dari umat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ikhwan. Zahabul ulama. Sehingga jangan heran, ikhwan amtina azzakumullah. Ketika ada seorang alim yang wafat, yang namanya kesedihan akan merata, menyelubungi semua orang-orang yang cinta ilmu. Ma'thur diriwayatkan secara asar dari banyak ulama kita, barakallahu fikum. Tatkala sampai khabar kepada mereka kematian seorang alim, maka dia merasa, ya ikhwan, seakan-akan dia mendengarkan kematian seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Wafatnya seorang alim dirasakan seperti wafatnya salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Sallallahu al-musta'an. Ini yang pertama, ya, yang harus diperhatikan baik-baik. Ada pun sebab yang kedua. Sebab dicabutnya ilmu, barakallahu fikum. Sebab dicabutnya ilmu, barakallahu fikum, ialah yang kedua, ikhwan, ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda datangnya kiamat. Ilmu dicabut sebagai tanda-tanda datangnya kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna min ashratis sa'ah ayyakilla al-ilmu wa yabhar al-jahlu wa yabhar al-zina wa yakthur al-nisa wa yakilla al-rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyim al-wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat ialah ayyakillal ilmu, ilmu itu semakin hilang, semakin menipis, semakin sedikit. Kejahilan itu semakin nampak. Jahil tentang perkara agama. Semakin nampak kejahilan. Semakin terang-terangan perzinaan. Semakin banyak kaum wanita. Semakin jarang kaum laki-laki. Hingga 50 orang wanita diurus oleh satu laki-laki. 50 wanita diurus oleh satu laki-laki. Bukan laki-laki nikah dengan 50 wanita, bukan. Kepengurusan ya, bukan pernikahan. Sampai 50 wanita diurus oleh satu laki-laki. Syahidnya barakallahu fikum pada lafaz yang pertama riwayat ini. Ayyaqillal ilmu wa yadhharal jahl. Termasuk tanda-tanda kiamat, kalau ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin banyak. Tanda-tanda kiamat ya. Itu berarti fanatina azakumullah, memang Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya, dengan masyiahnya, dengan takdirnya mencabut ilmu itu syai'an fa syai'an, dicabut sedikit demi sedikit dari umat ini, sehingga nanti ketika datangnya hari kiamat sudah tidak ada lagi ilmu di muka bumi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an ya kan, nanti di akhir zaman itu akan dicabut pada suatu malam. Al-Qur'an nanti di akhir zaman akan dicabut di suatu malam, sehingga tidak ada sedikit pun Al-Quran di muka bumi. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam mushaf, dalam hatinya orang, hafalannya orang, tidak ada sama sekali. Di akhir zaman, menjelang datangnya kiamat. Kalau Al-Quran sumber ilmu, wallahu a'lam. Juga diambil faedah dari hadis ini pula barakallahu fikum, keterkaitan poin kedua dengan poin yang pertama. Mereka mengatakan kalau ilmu sedikit, itu pertanda ulamanya sedikit. Maknanya kalau ada seorang alim meninggal dunia, itu pertanda telah datang tanda-tanda kiamat. Wafatnya ulama itu merupakan tanda kiamat. Matinya para ulama tanda kiamat. Barakallahu fikum. Dengar riwayat ini. Kemudian nampaklah kejahilan. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Juga riwayat yang lain. Hadis juga riwayat Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wa yakthurul haraj. Beliau mengatakan ilmu akan dicabut, kejahilan akan semakin nampak, dan akan semakin banyak al-haraj. Qila ya Rasulullah wa mal haraj. Dikatakan wahai Rasulullah, apa itu al-haraj? Faqala biyadih. Maka beliau pun mempraktikkan dengan tangannya. Ka'annahu yuridu al-qatl. Seolah-olah beliau menginginkan al-qatl, pembunuhan. Al-haraj, al-qatl, pembunuhan. Ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, ilmu dicabut. Kejahilan merata, terang-terangan, nampak. Dan akan semakin banyak pembunuhan-pembunuhan. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalam lafaz yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, dengan lafaz la taqumu sa'ah hatta yakhruja min ummati 30 dajjala kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan bangkit dari kiamat hingga keluar dari umatku 30 dajjal semuanya mengaku sebagai rasul. Ini rasul palsu 30 orang itu. Wa hatta yuqbadul mal wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitan wa yakthurul haraj. Dan tidak akan bangkit hari kiamat hingga harta akan cabut, ilmu akan hilang, fitnah akan semakin nampak, dan akan semakin banyak al-haraj. Qalu wa mal haraj? Mereka mengatakan, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl. Akan semakin banyak pembunuhan di muka bumi ini. Ini semua yang berarti ma'azakumullah. Riwayat yang menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat ialah dicabutnya ilmu. Ini dicabutnya ilmu secara merata dari semua pihak ya Pak. Bukan dicabut ilmu dari satu persatu orang, bukan dari person-person orang, tapi dari semua pihak. Dengan wafatnya para ulama dan dengan adanya tanda-tanda kiamat. Fa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini kita sudah merasakan tanda-tanda ini. Siapa ya? Kalau wafatnya ulama jelas. Yang ini lebih jelas lagi. Nggak usah pakai dalil. Kita menggunakan kenyataan umat. Berapa banyak di tengah-tengah umat ini yang dikatakan alimun bidini, yang alim tentang perkara agamanya. Berapa orang? Ada di Indonesia ini seseorang yang dikatakan alim, ulama, dengan standar ulama. Ulama-ulama yang disebutkan oleh para terdahulu ya Pak. Ada standarnya ya Pak. Ulama itu ada standarisasinya ya Pak. Bukan kemudian dengan sampel MUI. MUI aja dipertanyakan keulamaannya barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tidak ada di Indonesia ini seseorang yang dikatakan alim bisyariah, ngerti agama, ngerti syariat, alim rabbani, mumpuni keilmuannya. Belum ada di Indonesia. Saya Indonesia ya Pak. Kau no. Indonesia berapa jumlahnya orang? Berapa? Ratusan juta. Tidak ada satu alim pun dengan kriteria yang diinginkan oleh para ulama di negeri kita ini. Ya adanya ya tulabul ilmi gitu ya, para pencari ilmu. Saya Indonesia ya kan, satu kau no. Di negara yang lain kita dengan jari fulan itu ulama negeri ini, entah itu di Saudi atau mungkin di Yaman atau tempat-tempat yang lain. Siapa ulama negeri ini? Itu enggak mengatakan, wah banyak rek, susah ngitungnya. Enggak. Gampang. Oh, ala negeri ini. Syekh Fulan. Agar. Kalau antum nulis pakai satu lembar kertas gitu ya. Itu belum penuh, belum penuh kertasnya antum ini. Sudah habis nama ulamanya. Padahal negeri tempatnya ilmu ya, kan, sana itu. Apalagi tempat-tempat yang lain. Allahul musta'an. Itu ulama ya. Terlalu tinggilah. Artinya ya. Yang berikutnya lagi ya Pak. Di tengah-tengah masyarakat ini ada berapa orang-orang yang betul-betul punya semangat tinggi menimba ilmu agama Allah? Diam aja. Berapa persen dari seluruh yang ada ini? sedikit ikhwan. Seseorang yang punya ilmu sedikit dibandingkan dengan orang yang jahil. Orang yang punya semangat mengkaji ilmu sedikit daripada orang yang enggak punya semangat mengkaji ilmu. Wallahul musta'an. Di semua tempat. Di semua tempat. Masa jauh-jauh, sak babatan. Berapa orang? Ya, 10, 20, 30 orang. Sak Surabaya. Berapa orang? Ya, puluhan mungkin ya. Ya, ratusan lah. Mudah-mudahan. Sudah mudah-mudahan barang. Sak Surabaya ya, kawan. Allah. Sak Indonesia ini. Berapa? 10 ribu? 20 ribu? 30 ribu? Allahumma, dibandingkan dengan orang-orang yang jahil, dengan orang-orang yang awam, enggak ngerti ilmu, enggak peduli dengan ilmu. Allahumma. Artinya barakallahu fikum, tanda-tanda kiamat yang tadi disebutkan Rasul dalam riwayat itu sudah ada di zaman sekarang ini. Sudah ada zaman sekarang ini. Allahul musta'an. Apalagi dengan yang setelahnya perzinaan di mana-mana, belak-belakan, dikasih lokalisasi, se-Asia Tenggara paling gede Surabaya. Siapa ya? Saya iya. Bingung itu wali kotanya. Allahu Akbar itu. Apalagi wanita, banyak kaum wanita. Allahul musta'an. Artinya sudah kita saksikan dengan sendirinya barakallahu fikum. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasul tadi terkait dengan sedikitnya ilmu dan semakin nampaknya kejahilan tentang perkara agama Allah ini. Barakallahu fikum. Maka kita nanti mengusulkan, kita nggak boleh kemudian terus asa. Waduh, Ustaz, sudah datang tanda kiamatnya, Ustaz. Kita angkat tangan, Ustaz. Bukan angkat tangan. Tapi bahasanya saya. Jangan sampai kamu ini sebagai tanda kiamatnya. Paham ya? Ya ini jangan sampai kamu jahil. Jadilah kamu orang-orang yang bukan termau tanda kiamat. Orang yang alim, yang berilmu, semangat belajar. Semangat menggali ilmu, mempelajari ilmu, menghafalnya, menulisnya, memurojaahnya. Dan mendakwahkannya kalau bisa. Itu seharusnya. Semakin semangat untuk mengkaji ilmu agama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Supaya jangan jadi satu poin dari tanda-tanda kiamat yang ada. Wallahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Hanatina azakumullah. Ini dua poin. Sebab-sebab hilangnya ilmu dari umat. Wafatnya para ulama dan tanda-tanda kiamat. Yang pertama 5 poin. Yang kedua 2 poin. Total semua ada 7 poin. Ini di antaranya. Qul inna a'udzubikumullah. Hal yang lebih penting lagi untuk kita ketahui ialah apa jadinya bila ilmu telah tiada? Apa akibatnya bila orang enggak punya ilmu? Apa akibatnya kalau ulama telah tiada seluruhnya? Ini yang harus dicermati baik-baik. Tentang masalah ini barakallahu fikum disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abdullah bin Amr bin As yang disebutkan dalam buku kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran kepada kita. Akibat dampak ketika para ulama telah wafat. Ketika ilmu tercabut telah tiada. Beliau mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As muttafaqun alaihi di atas, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika Allah tidak menyisakan satu alim pun di tengah-tengah umat ini, maka umat ini akan menjadikan, mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Yang pertama, mereka pun ditanya dan berfatwa dengan tanpa ilmu. Ini yang kedua. Dan ujungnya ialah fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan umat. Ini finalnya. Dalam hadis ini barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita dampak ketika ilmu itu hilang. Ketika para ulama telah wafat, ketika ilmu semakin sedikit di tengah-tengah umat, dampak yang pertama ialah umat ini akan dipimpin oleh tokoh-tokoh jahil. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Umat ini akan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang jahil tentang agamanya. Kalau dikatakan jahil, jahil dalam masalah agama ya. Walaupun dia orangnya itu intelektualnya tinggi dalam urusan dunia ya Pak. Gelarnya mungkin sudah profesor, doktor, apa begitu ya di dunia. Tapi jahil fil akhirah fid din. Wallahu musta'an. Ini yang pertama. Karantina azakumullah yang harus dipahami baik-baik. Kalau kemudian tokoh-tokoh umat itu kaum juhala, orang-orang yang jahil, tahu konsekuensinya? Konsekuensinya, ilmu agama ini akan dipelajari dari tokoh-tokoh jahil tadi. Kira-kira ilmunya benar atau nggak benar? Ilmunya nggak bakal benar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, termasuk tanda-tanda kiamat, min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu itu dicari dari asagir. Asagir itu ialah ahlul bid'ah. Tafsir yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang jahil. Kecil ilmunya, walaupun tua umurnya. Asakhir, tanda kiamat. Ini kalau tokohnya tokoh jahil. Orang punya semangat belajar, belajarnya kepada orang-orang jahil. Nah, kira-kira mau diajari apa ya Pak? Diajari dengan kejahilannya. Faqidu syai' la yu'tih, kata orang Arab. Orang yang enggak punya apa-apa, enggak mungkin memberi. Ujungnya apa ya, Pak? Apa ujungnya? Ujungnya penyimpangan dan kesesatan. Nah, kalau tokohnya jahil, pembimbingnya jahil, ya, tentunya dia membimbing orang dengan kejahilan pula ya, Pak. Ya. Kayak orang nuntun, ada orang buta, perlu bantuan dituntun ke tempat yang aman. Yang nuntun juga buta. Ya, jahil kan kayak orang buta gitu. Buta. Si buta nuntun orang buta. Kok lebih cekek? Sama-sama buta. Kira-kira apa terjadi ya? Dua-duanya akan sesat. Berdua. Sallallahu alaihi wasallam. Orang alim diumumkan seperti orang yang melek, yang basir. Orang jahil seperti orang yang akma, orang yang buta. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Akibat yang kedua dalam riwayat ini, al-fatwa bi ghairi ilmin akan merebak, menyebar fatwa-fatwa dengan tanpa ilmu. Itu konsekuensi, dikarenakan tokohnya jahil, pemimpin umatnya jahil, ketika umat membutuhkan fatwa, membutuhkan penjelasan dari tokoh-tokoh masyarakatnya, jahil, maka dikasih fatwa dengan tanpa ilmu. fatwa dengan tanpa ilmu, bukan dengan nas Al-Quran, bukan dengan nasul hadis, bukan dengan keterangan-keterangan para ulama'ul muslimin, tapi dengan perasaannya, tapi dengan akalnya, tapi dengan kebiasaan adatnya, tapi dengan kejahilannya, fatwa dengan tanpa ilmu. Kira-kira apa dampak fatwa tanpa ilmu, ikhwan? Ujung-ujungnya ialah penyimpangan dan kesesatan. Maka poin ketiga sebagai finalnya, fadallu wa adallu. Dampak hilangnya ilmu ialah mereka semuanya sesat dan menyesatkan. Ini finalnya, ikhwan. Barakallahu'alaikum. Sangat gamblang, sangat jelas penggambaran yang diberikan Rasulullah SAW riwayat. Ringkasnya, kalau ilmu itu hilang pada seseorang, kita yang kecil dulu pembahasannya, seseorang Evan, ini orang jahil, ami, atau dulunya ngerti ilmu, sekarang lupa dengan ilmunya, maka ujung-ujungnya orang ini ialah kesesatan dan penyimpangan. Tidak tahu bakal menyimpang ke arah mana ya, Pak. Tidak tahu dia bakal sesat ke arah mana. Menyimpang sejauh-jauhnya. Ini itu. Begitu pula barakallahu fikum, kalau ilmu telah hilang dari umat dengan wafatnya para ulama, dengan sedikitnya ilmu, dengan semaraknya kejahilan, maka umat ini pun ujung-ujungnya ialah umat yang menyimpang. Umat yang sesat. Yang tidak terbimbing dengan sebuah ilmu sama sekali. Bisa dibayangkan barakallahu fikum kalau sebuah umat itu tersesat. Jahil tanpa ilmu. Menyimpang. Kira-kira apa yang terjadi barakallahu fikum di tengah-tengah mereka? Yang terjadi kerusakan akidah. Kesyirikan-kesyirikan di mana-mana. Kekufuran-kekufuran di mana-mana. Kesyirikan-kesyirikan tempo dahulu terus diadopsi, dimunculkan di zaman modern sekarang ini. Terjadi. Itu pun termasuk tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kita berkitan. Beliau mengatakan, La taqumu sa'atu. La taqumu sa'atu. Hatta tattariba alayatu nisa'i dausin ala zil khalafa. La taqumu sa'atu. Hatta tattariba alayatu nisa'i dausin ala zil khalafa. Wa zil khalafa taghiyatun. Kanu ya'budunaha fil jahiliyah. Yang artinya, tidak akan bangkit hari kiamat hingga pantat-pantat perempuan Daus akan berdesak-desakan menuju Dzul Khulafah. Kata Rasul, Dzul Khulafah itu ialah sebuah taghiyah, berhala taghut yang dulu mereka sembah di masa jahiliyah. Tahu maknanya? Maknanya barakallahu fikum, kalau sudah kejahilan merata di tengah-tengah umat, kalau umat sudah dikatakan sesat menyimpang, maka tradisi-tradisi masa lalu, masa jahiliyah itu akan diulang kembali di masa modern ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana riwayat tadi. Di zaman dahulu, suku Daus, Daus Yaman. Kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba. Dulu suku Daus punya berhala, Tauhud, namanya Dzul Khulafah. Itu diibadai di mana jahiliyah, sebelum Islam. Katanya Rasul, tidak akan bangkit hari kiamat, hingga Dzul Khulafah itu diibadai lagi. Kembali lagi, berhalaisme kepada umat ini. Dan tidak semata-mata diibadai, barakallahu fikum. Tetapi yang datang itu berduyun-duyun. Rombongan-rombongan beramai-ramai. Sampai digambarkan tadi, hatta taqriba alayatu Isa'i Daus. Hingga pantat-pantat perempuan Daus itu berdesak-desakan untuk menuju ke Dzul Khulafah. Itu gambarnya gimana ya, Pak? Sedikit atau banyak? Ramai sekali, ramai pengunjung, ramai peziarah. Dan tidak cuma laki-laki, ya. Dalam riwayat ini yang disebutkan ialah perempuan. Desek-desekan, wah uyul-uyulan, rela mereka seperti itu untuk mencapai berhala Dzul Khulafah. Itu dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan. Bahwasanya umat ini akan kembali beribadah kepada berhala-berhala masa lalu. Maknanya tidak hanya Dzul Khulafah yang bakal diibadahi. Tapi semua bentuk-bentuk berhalaisme, kesyirikan-kesyirikan akan semakin merambah di tengah-tengah umat ini. Itu akibat umat yang sesat. Zaman sekarang ini di Indonesia ini sedikit banyak yang seperti itu. Banyak ya, kawan. Neng Surabaya yo akeh, neng Gresik yo akeh. Allah sesat. Di mana-mana banyak ya, kawan. Dan jumlahnya itu enggak sedikit itu. Datang itu bis-bisan. Bis nomor 1 sampai bis nomor 40 sekian. Hah? Yang datang itu sebe-sebe biasanya. Sudah tua-tua, sebe ajus datang semua, masya Allah. Yang muda-muda juga datang jalan. Berduyun-duyun, ramai yang luar biasa. Kajian antum sekarang ini kalah. Ini baru 2 bis saja ya. Mereka itu 40 bis. Allah Ustaz. Di Madura? Tanya. Jangan tanya. Di mana itu? Kalau di Madura? Ini barangkali itu. Iya ya, ingat dia ya adalah. Ya barangkali ya. Allah ya Farid. Itu markas pusat. Subhanallah. Orang berduyun-duyun ke sana. Sama sekarang ini jangan tanya. Itu kesyirikannya, kekufurannya. Belum yang namanya bid'ahnya, jangan tanya. Belum yang namanya maksiatnya, jangan tanya. Belum lagi yang namanya kerusakan akhlak, kerusakan moralnya, jangan tanya. Semuanya akan hancur. Kalau umat ini sudah kehilangan ilmu syar'i. Kalau umat ini sudah dipimpin oleh tokoh-tokoh jahil. Kalau sudah merebak di tengah-tengah umat ini fatwa-fatwa tanpa ilmu. Dan kalau umat ini sudah menyimpang dan sudah sesat. Maka semua kehancuran dunia, kehancuran agama, kehancuran prinsip akan terjadi pada umat ini. Ujungnya ialah kehancuran. Disebutkan dalam sebuah asar dari salah seorang tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Ada yang bertanya kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma alamatu sa'ah wa halakun nas? Ma alamatu sa'ati wa halakun nas? Wahai Sa'id bin Jubair, apa tanda-tanda kiamat dan kehancuran umat? Beliau mengatakan, iza zahaba ulama'uhum. Singkat ya. Pertanyaannya, apa tanda-tanda kiamat dan kehancuran umat? Singkat jawabannya, iza zahaba ulama'uhum. Kalau ulama-ulamanya sudah pada wafat. Kalau ulama-ulamanya telah wafat, telah meninggal dunia. Ini mengambil dari hadis yang di atas. Ketika tidak ada lagi alim, maka yang terjadi ialah kesesatan dan kehancuran. Yang di benak antum, gambaran sebuah kehancuran, apa saja yang terbenak di benaknya antum, terjadi pada umat ini. Bila ilmu telah tiada. Bila ilmu telah hilang. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa. Maka ya khanatina azakumullah. Talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Allah itu merupakan kebaikan bagi individu dan bagi umat. Mempelajari ilmu agama Allah itu merupakan tanda-tanda keselamatan umat. Manfaatnya itu dirasakan oleh seluruh umat. Tidak hanya dirasakan oleh seorang thalibul ilmi semata. Tapi dampaknya itu meluas untuk umat ini. Dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu, dengan mempelajari ilmu, dengan ilmu ini, kehancuran akan diredam. Balak-balak akan diredam. Musibah-musibah, bencana-bencana akan diredam. Penyimpangan-penyimpangan akan diredam. Semuanya akan diredam dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, selamatkan umat ini dengan thalabul ilmi. Selamatkan umat ini dengan kita menimba ilmu agama Allah dan menyebarkan ilmu ini tengah-tengah umat. Ilmu yang sahih, ilmu al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Selamatkan dengan cara semacam ini, ikhwan. Menyelamatkan diri pribadi, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan bangsa kita, negara kita, dan semua umat kita dengan ilmu syar'i. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Di sini pun nanti saya akan nampak bagi kita ahamiyatul ilm, betapa pentingnya yang namanya mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Naam ya Pak. Dikarenakan kita mengkaji sebuah kitab, maka kita ambil sedikit dari hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang sebelah sini, faedah-faedah penting dari hadis ini secara khusus. Faedah yang pertama ya Pak dari hadis ini. Ialah al-ilmu yukbab, ilmu itu akan dicabut dari umat ini secara person atau keseluruhan dengan rincian di atas. Yang kedua, qabdul ilmi biqabdul ulama, dicabutnya ilmu itu dengan dicabutnya, diwafatkan para ulama. Faedah yang lainnya lagi, ahammiyatu wujudil ulama fi hadhihi ummah, pentingnya keberadaan ulama di tengah-tengah umat ini. Yang berikutnya, wujudul ulama alamatul khairi wal barakah fi hadhil ummah, keberadaan para ulama adalah tanda-tanda kebaikan dan keberkahan untuk umat ini. Faedah yang berikutnya, la yastaqimu halul mujtama' illa bil ilmi syar'i, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah kondisi masyarakat kecuali dengan ilmu syar'i. Yang berikutnya, at-tazawwudu bil ilmi, التزود بالعلم قبل العلماء. Adanya anjuran untuk berbekal ilmu sebelum wafatnya para ulama. Faedah yang berikutnya ya Pak, ar-ru'asa'ul juhal sababu fasadil mujtama', tokoh-tokoh jahil adalah sebab kerusakan umat. kerusakan hakiki dan kerusakan maknawi. Yang hakiki itu ya rusak fisiknya, kalau maknawi rusak agamanya. Tokoh-tokoh jahil merupakan sebab rusaknya umat ini, baik kerusakan yang hakiki atau kerusakan yang maknawi. Faedah yang lain barakallahu fikum. Hurmatul fatwa bighairi ilmin. Haramnya berfatwa dengan tanpa ilmu. Haramnya berfatwa tentang agama ini dengan tanpa ilmu. Faedah yang lain. Al-fatwa bighairi ilmin sababud dalal wal idlal. Berfatwa dengan tanpa ilmu itu merupakan sebab kesesatan dan penyesatan. Fatwa dengan tanpa ilmu itu merupakan sebab kesesatan dan penyesatan umat. Saat yang berikutnya barakallahu fikum. At-tazawwudu bil ilmi qabla an yakuna ra'san fil ummah. Adanya keharusan berbekal ilmu sebelum menjadi tokoh di tengah-tengah umat ini. Satu yang lainnya lagi ya. Sebuah dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu. Sebuah dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada membangun dan memperbaiki. Nah, ini semua fanatina azakumullah. Fawaid atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini secara khusus, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu. Naam ya. Ini ada dua hadiah. Ini dikasihkan apa? Untuk saya sendiri. Baik ya. Sudah sebentar. Yang berikutnya pertanyaan dari saya. Pertanyaan berhadiah ya. Sudah siap? Hah? Nah, sudah. Sambil antum kalau saya mau tanyakan, antum tulis, saya naikkan ke atas. Saya mau nanya sama antum. Pertanyaan pertama. Sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya mengikuti para ulama. Sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya mengikuti para ulama adalah jalan keselamatan dan upaya menempuh siratul mustaqim. Tafadhal. Dalil, bukan dalih. Dalil. Yang namanya dalil itu ayat atau hadis. Kalau hafal ayatnya silakan, kalau tidak secara makna. Ya Allah, hadiahnya satu kitab ya. Semuanya. Semua boleh angkat tangan. Dari mulai penyelenggara sampai peserta. Penyelenggara balik ke mereka lagi deh. Sebutkan dalil. Ayat atau hadis atau dua-duanya yang menjelaskan bahwasanya mengikuti para ulama adalah jalan keselamatan dan upaya untuk menempuh siratul mustaqim. Angkat tangan semuanya, ya Allah, jangan pasif. Angkat tangan dulu. Saya tunjuk nanti orangnya. Empat orang tahu ini. Wah, DJ. Masya Allah. Antum ya, Adi. Yang masih muda ini. Tafadhol, jawaban. Para ulama, para nabi. Para ulama ialah pewaris nabi. Al-ulama warasatul anbiya gitu ya. Para ulama itu pewaris nabi. Jadi kalau kita ngikuti ulama, ngikuti nabi gitu. Masyaallah. Tadi pertanyaan saya itu mengikuti ulama, mengikuti nabi, atau pertanyaan saya mengikuti ulama jalan keselamatan dan upaya menempuh siratul mustaqim. Pertanyaan saya, sebutkan dalil, ayat atau hadis yang menunjukkan mengikuti ulama itu jalan keselamatan dan upaya menempuh siratul mustaqim. Ini cari. Saya angkat tangan lagi, ya Allah cepat. Hadiahnya boleh milih. Ada tarikh Khulafaur Rasyidin. Ada biografi para ulama. Angkat tangan semua dulu. Hah? Cari dulu orang-orang ini. Bapak yang ini. Pakai dalil. Dalil. Ayat yang itu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Gitu ya. Kurang tepat. Itu ayat menerangkan bahwasanya ulama itu adalah hamba-hamba Allah yang punya rasa khasyah kepada Allah. Yang diingat bukan itu. Bukan semata-mata keutamanya ulama. Dalil yang menunjukkan mengikuti ulama itu jalan keselamatan. Dan upaya menempuh siratul mustaqim. Gak gampang ini. Makanya susah ini. Gede. Angkat tangan lagi. Ya Allah. Siapa lagi yang mau angkat tangan? Udah, ngata lagi, yang ngata kan? Hah? Tenang, yang wajah-wajah yang enggak, secara kelihatan aja. Ini mas ini, bapak ini. Iya, sampean pak. Masya Allah. Hadis ini maksudnya? Yang tadi kita baca tadi? Inna allaha la yakbudul ilma. Intiza'an yantasi'uhu min qulubil ibad walakin yaqduluhu biqabdil ulama ila akhir hadis. Masya Allah alaik. Dari si mana itu? Sebutkan sisi argumentasinya. Teruskan. Belum mantap ya, Pak. Antum harus bisa mengambil simpat ini. Kalau dari hadis ini, itu harus ada istidlal namanya. Harus upaya membawakan sisi argumentasinya sebelah mana. Paham ya? Dikarenakan hadisnya tidak ada pernyataan langsung tentang masalah yang kita pertanyakan. Antum bisa membawakan sisi argumentasinya? Nah, sebutkan. Antum berdalil dengan hadis ini untuk menerangkan mengikuti ulama jalan keselamatan. Dan upaya untuk menempuh shirotol mustaqim. Dari sisi mana itu? Keilmuan. Gitu ya. Ada yang kecil. Enggak, hadirnya ada yang kecil. Enggak ada yang kecil. Nah, ini jawabannya antum ini sudah mulai masuk pintu, cuman belum dibuka lebar-lebar pintunya itu. Artinya hadiah segede ini meneman. Jawabannya antum harus paruh soalnya. Kalau ada yang kecil, dikasih yang kecil harusnya. Nah itu jawabannya kurang mantap. Ini gede ini, hadiahnya ini. Jawabannya, angkat tangan. Muhammad. Sahla. Emo. Yastambitunahu minkum. Alaya, Janisa. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Walau ratuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yasandutunahu minhum. Artinya, ketika datang kepada mereka perkara aman atau perkara takut, mereka langsung menyiarkannya. Kalau seandainya mereka kembali kepada rasul atau kepada ulil amri di antara mereka, tentu akan mengetahuinya orang-orang yang mampu mengambil sifat hukum daripadanya. Kamu jadikan ayat ini sebagai dalil untuk menerangkan mengikuti ulama jalan keselamatan. Gitu? Dan upaya menempuh shirotol mustaqim. Dari sisi mana? Sisi argumentasi dari mana? Ayat yang setelahnya. Kelengkapan ayatnya. Masya Allah. Nah itu dia. Iya. Ahsan Muhammad. Nah. Pinter kan. Anak pikir cuma sama sini tak. Tak tentu saya sudah dari sisi mana itu. Nah, kalau dengan kelengkapan ayat, nama. Ada mushaf. Saya mungkin belum ada. Ini dia Anisa. Anisa. Sama. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn wal khawf yad'un bih walau ratuhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yasbutunahu walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. La bas. Nama apa? Nama apa? Satu tu Muhammad. Nama apa? Kasihkan. Nama. Walaupun ada lagi satu ayat yang lebih sharih daripada itu. Yang disebutkan dalam surat Maryam. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang dakwah Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Pada ayat ini. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepada aku ilmu yang belum sampai kepada engkau. Ikutilah aku. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyyah. Aku akan bimbing kamu ke jalan yang lurus. Ayat ini yang saya harus baca. Kalau membawakan ayat ini, mau tak kasihkan dua-duanya. Itu sangat jelas sisi argumentasinya. Mengikuti Nabiullah Ibrahim yang punya ilmu, maka terbimbing kepada jalan yang lurus. Diambil faedah dari para ulama, man ittaba'al ulama faqad salaka siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka sungguh dia telah menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan keselamatan. Maryam surat yang berapa ya, Pak? 19 ayat yang ke ayat yang ke ayat yang ke 43. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Sudahnya ya. Dilengkapi untuk pembahasan yang ini. Barakallahu. Apakah diperbolehkan mendengarkan murotal dari radio atau CD sambil melaksanakan kegiatan harian? Kegiatan lain, seperti sambil memasak, sambil apa ini? Nyetir mobil, jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, ikhwan. Ada perincian ya, ikhwan, di sini. Baik, kalau tujuan dia menyetel radio atau CD murotal, ialah untuk pribadinya, untuk dia dengarkan, maka dia harus mendengarkan murotal tersebut, mendengarkan bacaan tersebut, insat wal istima', diam dan mendengarkannya. Tetapi kalau dia putar untuk tujuan yang lain, bukan untuk dia dengarkan secara pribadi, maka dia bisa lakukan dengan aktivitas yang lain. Misal, ibu-ibu yang di rumah ini, ditinggal sama suaminya kerja, atau suaminya apa, di rumah sendiri dia sama anak-anaknya, atau dia sendiri sama bayinya dan segala macamnya. Kalau misalkan sepi rumahnya, wah, suntuk gitu ya, pengen tidur terus juga ya. Maka dia niatkan menyetel radio atau CD dan segala macamnya itu untuk rumahnya. Untuk rumahnya ya Pak. Supaya rumahnya terdengar dari sana bacaan Quran dan segala macamnya. Bukan diniatkan untuk dia dengarkan secara pribadi. Hadza yajuz. Diperbolehkan barakallahu fikum. Liniyatin ukhra. Tadi faham ya? Mudeng ini. Faham gak ini? Tahu bedanya gak? Lu kok diem aja. Tahu bedanya gak? Itu jawabannya para kalau kok mana? Pertanyaannya sama. Tanyaannya kok semakin siang semakin panas ini. Masya Allah. Saya jam berapa? Begitu ya. Saya ingin menghafal dan memurojaah Al-Quran, ilmu syar'i dari taklim yang saya ikuti. Tapi sulit saking banyaknya taklim yang diikuti, masya Allah. Allahyarhamu. Bagaimana tahapan-tahapan yang ya harus saya ikuti dalam menghafal atau memurojaah pelajaran taklim-taklim yang ada. Jadi pertanyaannya sekarang taklim secara umum di luar ya, bukan di pesantren ya. Nah, ya Pak. Secara kenyataan yang ada di tempat-tempat kita ini, alhamdulillah kebanyakan taklim-taklim yang ada itu menggunakan panduan kitab. Ya, ngaji kitab. Ya Pak ya? Gitu ya, pada umumnya. Itu sungguh sangat memudahkan sekali bagi kita untuk memurojaah dan menghafal maklumat-maklumat yang ada. Sehingga kalau itu kajian, jangan jiping. Kajian kitab, bawa kitabnya. Bawa kitabnya. Enggak ada yang terjemahannya. Simak baik-baik. Sehingga antum bisa memahami apa yang disampaikan, bisa menulis pada-pada yang ada, bisa memurojaah kembali di rumah. Barakallahu. Sesekali diadakan dzohor semacam ini. Ini tiap bulan. Enggak tiap hari. Ya. Di tempat yang lain juga tiap bulan, enggak tiap hari. Nah, semacam ini yang bulan ya, kawan. Itu ditulis semampunya antum. Nulisnya itu pokok-pokok masalah saja. Tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau saya selalu berupaya semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk mengklasifikasi pembahasan. Tujuan saya supaya antum mudah memahaminya. Satu, dua, tiga. Antum nulis, nyatat, ada ringkasan. Barakallah. Gitu ya. Cara memerojahannya ya, waktu-waktu luang di rumah ya. Taklim di rumah, dibaca kembali, sampaikan sama keluarga, sama istri, diamalkan kalau sifatnya amaliyah. Wah, sekuat tenaga ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau bicara tahapan, itu di pesantren. Di pesantren atau di sebuah halaqah ilmu, tamam, ustadznya ada di situ, maka bisa dia menggunakan tahapan-tahapan taklim menggunakan kitab. Kitab ini dulu, selesai, khatam, baru yang ini, khatam, terus demikian. Itu bisa. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini gimana ini? Ini lagi. Pertanyaan lagi atau jawab pertanyaan? Tinggal satu hadiah ini. Terus kalian? Repotnya jawabannya gak ada yang mantap gitu. Jadi mau tak kasih dua kok gak enak ini. Satu aja lah. Masya Allah. Baik, pertanyaan lagi. Tadi yang angkat tangannya banyak gitu loh, jadi pilihannya banyak saya. Kalau saya yang ya bukan yang senior-senior ini. Baik ya Pak, nggak usah jauh-jauh. Kita kembali pada hadis yang tadi kita baca saja. Sebutkan tiga poin. Tapi saya menggunakan redaksi yang berbeda ini. Yang cerdas-cerdas, yang enggak. Sebutkan tiga poin yang diisyaratkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sebab-sebab penyimpangan. Ya Allah, angkat tangan. Dari hadis ini, yang kita baca. Angkat tangan, harus tiga loh ya. Nek siji kau oleh hadiah, loro kau oleh, telu boleh, atau lebih. Tiga poin. Angkat tangan dulu, ya Allah, bersurah. Lo menang pak, iye. Yang lain, gini dulu, ini saya tujuh orang yang mana ini? Sebutkan tiga poin, sebab-sebab penyimpangan yang disebutkan dalam hadis ini. Ah, siapa lagi angkat tangan? Angkat tangan dulu. Oh, Faiz itu, kata-kata lah dia, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Habibi. Sebab-sebab penyimpangan. Apa saya terangkan lagi pertanyaannya, mungkin kurang jelas. individu yang ana maksud. Sebutkan tiga poin dari hadis ini tentang sebab-sebab penyimpangan pada individu seseorang. Secara individu, dia menyimpang dengan tiga sebab dari riwayat ini. Yang pertama, individu bukan seluruh umat. Ilmu penyimpang, wah tenanane dari hadis ini. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Maksud kamu merujak ilmu menyimpang? Wah repot rek. Ini pertanyaan tadi aja merujaknya setengah mati, maksudnya langsung menyimpang. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan tiga poin sebab-sebab penyimpangan individu muslim yang diambil dari hadis ini. Ya Allah, angkat tangan. Ya Allah, hadiahnya bagus ya. Tarikh Khulafaur Rasyidin. Ya Allah, angkat tangan dulu. Saya tunjuk nanti orangnya. Kono mana? Wih. Anda nih, ini kau Solo. Wajah-wajah yang Solo. Kobol. Bahasa Indonesia aja. Pertama itu jelas itu. Poinnya kurang jelas. Sebab penyimpangan individunya apa? Jangan baca hadis, menerjemahkan hadis. Itu bukan sebab namanya. Dari hadis ini, antum cermati, antum ambil argumentasi. Sebutkan poin satu, poin dua, poin tiga. Ini semuanya sebab penyimpangan individu muslim. Gitu loh. Sarah. Yang pertama. Gimana? Mencari ilmu dari orang yang jahil. Nah, gitu loh. Yang pertama, mengkaji ilmu, belajar ilmu kepada orang jahil. Ya, itu pertama. Sebab penyimpangan. Yang kedua, yang golek ilmu, takon ilmu, ibadahai. Berapa? Berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Masya Allah. Itu sebab penyimpangan sendiri atau penyimpangannya orang lain? Sebab penyimpangan sendiri atau penyimpangannya orang lain? Aiyah, pinter. Fatwa tanpa ilmu. Dhallu fa dhallu. Sesat menyesatkan. Dua. Tiga. Tiga poin ini. Loh iya tadi itu, fatwa tanpa ilmu. Itu betul. Dikarenakan sebutkan dalam riwayat ini, fatwa tanpa ilmu menyesatkan pribadi, menyesatkan orang lain. Dua. Yang ketiga. Lah iya itu sebabnya apa kok sesat? Pertanyaan sebabnya sesat, sebabnya dia menyimpang itu apa? Tadi kan belajar ilmu kepada orang jahil. Yang kedua, fatwa tanpa ilmu. Yang ketiga, lu ini gak lu gak ada hati. Apanya dengan tanpa ilmu itu? Tadi kan fatwa tanpa ilmu, itu poin kedua tadi yang disebutkan. Sebab yang ketiga, ada menginap lagi ini aneh. Yang lain dia hanya satu poin lagi tadi dia. Allah lestar. Ya Allah, tinggal satu poin lagi untuk antum. Hadiah ini, bawa ke Solo. Hah? Berbuat beramal tanpa ilmu. Berbuat beramal tanpa ilmu. Masyaallah. Bahasa yang singkat. Bahasa yang lebih singkat. Bahasa yang lebih singkat. Bahasa yang lebih singkat. Hah? Mengerjakan bid'ah. Itulah satu contoh. Kalimatnya singkat untuk kata-kata tadi. Aduh. Ini sing nyeleksi ini gampang-gampang kan? Ya, gitu aja. Ketat ini anggel. Hampir tadi. Tapi saya ingin satu bahasa singkat yang disebutkan sama para ulama kita. Saya kan menyebutkan yang terakhir ini, beramal, berucap tanpa ilmu. Singkatnya. Cepat di kiri, gak bisa. Yang lainnya langsung cepat. Jadi. Bahasa singkatnya. Jadi sudah itu. Nah, ya nanti harus ada yang lebih kecil lagi hadiahnya nih. Jadi besar. Masya Allah. Ini persyaratan antum dapat yang ini. Kasih bahasa yang singkat untuk kata-kata tadi. Masya Allah. Ya, labas. Singkatnya itu ialah bodoh gitu loh. Al-jahl. Itu satu kata yang singkat ya, Pak. Kejahilan sebab penyimpangan. Nah, SM. Nah, kawan saudara. Masyaallah deh kalau Farid. Itu juga dari Jogja bukunya itu. Allah Farid itu. Labas. Al-jahl. Itu satu poin penting yang harus disampaikan baik-baik. Kejahilan sebab segala-galanya yang rusak. Sebab penyimpangan al-jahl. Barakallahu. Labas. Masyaallah. Terakhir, ada yang mau tanya. Bagaimana kita mensikapi saudara-saudara kita yang memiliki semangat tinggi namun belum memiliki ilmu yang memadai sehingga mereka seringkali memberikan nasihat tanpa adab yang baik. Gampang memvonis bid'ah saudara yang lainnya lagi. Gampang menghajar saudaranya sama muslim. Lalu mentahdir tanpa dasar ilmu. Namun dengan dasar zon atau bahkan hasad. Hal yang ini cenderung memecah belah kita yang sedikit ini. Masya Allah. Nah, iya tambah. Zuhur menjelang itu tambah panas pertanyaannya. Allah nusa'an. Jawabannya singkat. Ini fenomena yang sedang berkembang di akhir-akhir ini. Itu bukan dikarenakan singkatnya itu dikarenakan memang sedang tersebar virus pemahaman yang menyesatkan di tengah-tengah umat ini. Tamam? Virusnya tasyabbuh dengan jamaah takfir. Tasyabbuh saya bilang ya. Tasyabbuh dengan jamaah takfir. Kalau kaum khawarij yang sekarang dibahasakan dengan irhabiyun, kaum teroris, itu akar pemahaman mereka takfir, mengkafirkan muslim dengan tanpa hak, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, mengkafirkan pemerintah dengan tanpa hak. Barakallahu fiik. Yang ini tasyabbuh dengan itu. Sebab bukan pembahasan takfir, tapi pembahasan tahzib atau tabdi'. Gampang menfonis orang lain bid'ah, orang lain hizbi, mentahzir orang dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah, dengan tanpa ilmu, dengan tanpa keterangan. Ini yang saya mau wabah di zaman sekarang ini, Evan. Ini bukan salah penerapan ilmu, tapi dikarenakan virus penyakit penyimpangan yang amat sangat membahayakan yang merambah di zaman sekarang. Sikap kita barakallahu fikum yang pertama. tolong jangan digubris dan jangan diurus pihak-pihak yang punya sikap semacam ini. Semakin diurus, semakin disikapi, semakin menjadi-jadi. Ben, janone. Yang kedua, sikap kita ya ikhwan ialah al-sighal bil ilm. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu syar'i. Sibukkan ya ikhwan. Jangan disibukkan dengan yang semacam ini. Enggak ada gunanya, enggak ada fungsinya para kelas itu. Semakin memperparah situasi, semakin memperpanas hati. Spend. Jadi urusi. An-nasihah fima amkan. Yang ketiga. Kalau anda memungkinkan barakallahu fikum memberikan nasihat kepada mereka, kasih dia nasihat. Kalau memungkinkan memberikan nasihat, kasih dia nasihat. Satu, dua, tiga. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Tinggal ya. Dan yang berikutnya, anda harus memahami barakallahu fikum, prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Tidak mudah membid'ahkan orang lain dengan tanpa hak. Tidak mudah menghizbikan orang lain dengan tanpa hak. Butuh proses yang sangat panjang, sangat lebar, luas dalam bagian semacam ini. Terpenuhi persyaratan. Harus ada iqamatul hujjah. Harus ada nasihat. Harus hilang faktor penghalang. Dan segala macamnya itu. Panjang urusannya ya Pak. Anda harus ketahui baik-baik. Tidak mudah mengkafirkan orang lain. Tidak mudah membid'ahkan orang lain. Tidak mudah menghisbikan orang lain. Dan ingat, pihak-pihak atau pemahaman semacam ini adalah ciri-ciri pemahamannya menyimpang pada seseorang atau pada sebuah pihak. Barakallahu fikum. Itu ringkasnya ya. Sehingga yang paling penting sibuk belajar atau memahami prinsip yang benar dan upayakan nasihat semampu mungkin pada mereka kalau memungkinkan. Kalau tidak, biarkan mereka. InsyaAllah akan reda dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Saya akan cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan menambah semangat kita. Untuk kembali mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah Taala. Dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keselamatan diri kita pribadi. Keluarga kita. Dan juga untuk keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.